Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala babu nafqatu ar-rajuli babu nafqatu ar-rajuli ala nafqatu nafaqah nafaqatu ar-rajuli ala 'abdihi wa khadimihi sadaqatun. Haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Baqiyatu qala akhbarani Bukhairu ibn Sa'din an Khalid ibn Ma'dana anil Miqdami sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqatun wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqatun. Fiqhul hadis fihi wujubul infaqi 'ala az-zawjati wal auladi wal mamluki. Asani innal insana yusabu 'ala an-nafaqati al-wajibati 'alaihi kasawabi shadaqati idza arada biha wajhallahi ta'ala. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Gantian ke Saprudin. Ke Fakhrudin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Babu nafaqatir rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqatun. Bab bahwa nafkah seseorang yang ia berikan nafkah kepada budaknya, kepada pembantunya, itu adalah sedekah. Ya. Baik. Haddatsana kata Imam Al-Bukhari Ibrahim bin Musa. Qala akhbarana Baqiyatu. Qala akhbarani Buhair bin Sa'din an Khalid bin Ma'dana anil Miqdam. Miqdam radhiyallahu anhu mengatakan sami'an nabiyya, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsak fahuwa sadaqatun. Apa-apa yang kau berikan makanan kepada dirimu sendiri, pada dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqatun. Dan makanan apa aja yang kau berikan pada anakmu, istrimu, pembantumu, maka itu adalah sedekah. Ya, masya Allah ini ya. Sedekah. Padahal kalau kita pikir-pikir, makan untuk diri kita sendiri ya biar kita kenyang, nggak lapar gitu ya. Kepada anak istri ya karena tanggung jawab keluarga, kepala keluarga. Kepada pembantu, ini maksudnya budak ya. Adapun ART, asisten rumah tangga, PRT, pembantu rumah tangga saat ini itu bukan budak. Karena mereka tidak didapatkan dengan ya membeli atau dari rampasan perang, ghanimah. Ya. Dan berarti pembantu atau asisten rumah tangga tidak halal kemaluannya bagi si tuannya. Mereka adalah muwadhdhaf, amil minal ummal, pekerja. Ya, amil minal ummal, pekerja mereka. Pekerja, maka mereka digaji. Ya, kalau ART ada di rumah digaji, kemudian dikasih makan, ya mungkin itu kasih makannya bonus. Namun itu bukan budak. Tidak masuk ke dalam cakupan hadis ini. Nah, ya kata Syekh di sini, ya Syekh Luqman As-Salafi Al-Pakistani, beliau menyatakan fiqhul hadis al-awwal fihi wujubul infaqi ala zaujati wal auladi wal mamluki. Dalam hadis ini terdapat keterangan wajibnya memberi infak nafkah kepada istri, anak-anak dan budak. Yunfik sa'atin min sa'ah min sa'atih. Orang yang memiliki kelapangan dia mesti memberikan nafkah pada anak istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa Allah jadikan laki-laki pemimpin bagi wanita? Bima faddalallahu minhum ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan keutamaan, kelebihan kepada sebagiannya dari sebagian yang lain. Walaisa dzakaru kal unsa. Pria tidak seperti wanita. Pria memiliki berbagai keutamaan. Bisa mencari nafkah, tahan terhadap ya, segala macam kesulitan. Orang sekarang bilangnya tahan banting ya. Tahan banting dia. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa pria itu jadi pemimpin bagi wanita? Karena apa yang mereka infakkan kepada istri-istri mereka, kepada wanita mereka, dari harta mereka sendiri. Nah, ini wajibnya bagi para pria mencari nafkah. Nanti antum kalau udah punya istri ya, cari nafkah. Jangan bergantung sama pemberian orang. Apalagi istri ini yang suruh cari nafkah. Dia di rumah ongkang-ongkang kaki. Istrinya berkarir, dia berkurir. Berkurir di rumah, dia nyapu, dia ngepel, dia masak. Nah, ini kebalik ini dunia. Ahmad mau kayak gitu Ahmad. Istri yang kerja. Mantep di rumah, main HP. Ya. Baik. Asani innal insan yusabu ala nafaqati alwajibati alaihi. Ya. Sesungguhnya seseorang yusabu akan diberi pahala atas nafkah yang wajib bagi dia. Ya, yang wajib untuknya. Dia dapat pahala. Pahala apa? Kasawabi shadaqati, seperti pahala sedekah. Namun dengan syarat idza arada biha wajah Allah. Kalau memang dia meniatkan ingin mencari wajah Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiyalahu shadaqatun. Syaratnya ini yahtasibuha. Nah, ini syarat ini. Apabila seorang memberikan, seorang pria memberikan nafkah kepada keluarganya nafaqatan, dengan sebuah nafkah yahtasibuha, yang dia berihtisab mengharapkan pahala di sini, maka itu dia bagaikan mendapatkan pahala sedekah. Itulah sedekah buatnya, pahala sedekah. Para ulama memang menyatakan siapapun yang memberikan nafkah kepada keluarganya sah, nafkahnya sah. Artinya baru atau dimah terlepas tanggung jawab dari kewajiban dia sebagai seorang suami terhadap anak istrinya. Namun sahnya memberikan nafkah tersebut akan bisa diiringi oleh pahala yang mengalir dengan pahala yang besar. Kalau seorang yang berinfak untuk keluarga tadi, memberi nafkah untuk keluarga tadi, diiringi niat menjalankan perintah Allah, mencari wajah Allah, maka niat ini mempengaruhi. Sama kayak orang bayar utang, para ulama mengatakan sah seorang yang bayar utang walaupun dia gak niat bayar. Karena ditagih ya, digedor pintunya, ketemu di jalan, ah mau kemana lu? Gak bisa lagi, afwan akhi, bayar gak? Udah, ini bayar, sah bayar hutangnya. Tapi dapat pahala gak? Enggak. Kecuali dia mengharapkan wajah Allah. Ya Allah, nih, dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan buat saya, baru dapat pahala. Ya, sama kayak ini, menafkahi anak istri. Nah, baik, berikutnya Fakhruddin. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وبدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا شرح الكلمات ما بقى غنى أي ظل صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه اليد العليا اليد المنفقة المعتية اليد السفلى اليد السائلة فقه الحديث الأول أفضل الصدقة من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليه لا يندم عليها بل يسر بها الثاني تفضيل الغناء للرجل الصالح الذي يقوم بحق الفقير في المال الثالثة كراهية السؤال والتنفير منه وأنه لا يجوز إلا لضرورة محلة ملحة ملحة الرابعة itu karahiyatus su'ali wa tanfiru min tanfir ya maktubnya ke mana karahiyat nah ar-rabi'atu al-ula awlan nasi bin nafaqati huwa alladhi yajibu 'alayka nafaqatuhu al-khamisatu wujubun nafaqati az-zawjati wal 'abdi wal ibni 'ala al-mar'i Kemudian di hadis berikutnya di hadis 196 kata Imam Al-Bukhari haddatsana Musaddad Musaddad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami hadits qala haddatsana Hamad bin Zaid an Asim bin Bahdah an Asim bin Bahdalah an Abi Shalihin an Abi Hurairah taqala kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu khairu shadaqati ma baqa ghina sebaik-baik sedekah ialah yang baqagina. Baqagina yang mencukupi setelah itu. Lihat di keterangan di syarah kalimat ai dhalla sahibuha ba'daha mustaghnian bima baqiya ma'ah. Yaitu dhalla ini kan teman-temannya kana ya. Dia teman-temannya kana. Ya. Yaitu yang si sahibuha sahibu sadaqah itu dia tetap mustaghnian, dia tetap cukup ada, tetap bercukupan ba'daha setelah dia sedekah. Bima baqiya ma'ah, dengan apa yang tersisa dari hartanya yang tetap ada pada dia. Nah, itu maksudnya. Jadi ini sebaik-baik sedekah ialah ma baqa ghina. Itu yang diterangkan oleh Syekh mananya. Yaitu yang hartanya itu masih tetap ada. Artinya dia setelah sedekah dia tidak ngemis, dia tidak kekurangan, artinya masih tetap ada, dia masih tetap bisa menjalankan kewajiban dia, kewajiban berupa menafkahi keluarganya setelah dia bersedekah. Ya. Waliyadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lihat itu keterangannya. Al-yadul ulia ay al-yadu al-munfiqatu al-mu'tiyatu. Tangan yang menginfakkan, tangan yang memberi, itu lebih baik daripada yadu sufla, daripada tangan yang sufla di bawah ay yadu sa'ilah. Tangan yang al-yadu as-sa'ilah, tangan orang yang meminta ini, tangan yang meminta. Berarti memberi jauh lebih utama daripada meminta. Meminta dalam Islam nanti akan ada pembahasannya itu enggak boleh kecuali karena memang ada hajat yang besar. Ya, ada hajat yang besar. Selain ada hajat yang besar enggak boleh. Apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Baik, di antara bentuk untuk memperkaya diri sendiri ialah mengajukan proposal bantuan pembangunan sekolah, pembangunan ma'ahad, pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan pesantren, Setelah mahat sekolah pesantren lembaga pendidikan jadi, dia memperkaya diri dengan lembaga pendidikan tersebut. Dia terapkan biaya masuk registrasi yang mahal. Orang baru datang beli pendaftarannya aja, formulir pendaftaran 500 ribu. Padahal kalau dihitung-hitung fotokopi itu paling 10 ribu. Nggak nyampe 500 ribu. Udah menang banyak dia. Hampir 490 ribu dia menang di situ. Kali sekian ratus orang. Pendaftaran sekian juta. Uang gedung sekian juta. Sarpras, sarana prasarana sekian juta. Belasan hingga puluhan juta. Padahal fasilitas pembangunan sarana prasarana itu semua hasil sumbangan yang dia minta-minta pakai cara yang diplomatis lewat tadi proposal. Atau terbuka, silakan infakkan harta terbaik Anda untuk pembangunan pondok pesantren. Ekspektasi umat, wah, saya mau berinfak. Nanti orang-orang belajar di situ dengan biaya yang murah. Ya, coba kalau umat tahu atau dia mengumandangkan, ayo infak ke saya, nanti kalau pesantrennya jadi, saya mau terapin biaya yang mahal biar saya kaya. Ada nggak yang mau itu nyumbang ke dia? Nggak ada, malah sumpah serapah, enak aja kamu. Ini yang kita bahas untuk memperkaya diri sendiri. Bulanan mahal, tiap tahun ada apalah itu, naik kelas 1, kelas 2 bayar lagi uang tahunan. Uang apa lagi itu? Ya. Nah, kalau berbayar hasil dari kayak begitu-gitu berbayar untuk ya kesinambungan perjalanan mahat, sekolah, lembaga, gaji guru yang layak, penjagaan fasilitas, perawatannya. Sekedar itu ya enggak apa-apa. Apalagi jika itu memang murni uangnya uang umat. Ya udah dia jangan ngambil duit di situ. Apalagi dia membentuk sekolah itu di bawah naungan yayasan. Yayasan ini udah ada peraturannya di negara kita. Non-profit. Tahu enggak non-profit? Ya, dia enggak boleh ngambil untung di situ. Apalagi dia jadi pengurus yayasan di situ. Enggak boleh ngambil duit di situ. Kecuali dia terlibat. Ya. Nah, itu. Tangan di bawah secara diplomatis, minta-minta, buat memperkaya diri sendiri. Nanti ada pembahasan itu mengenai minta-minta, ya, buat memperkaya diri sendiri. Ya, dan dillah. Dan ini yang kayak begini-gini ini ngerusak citra dakwah. Mereka itu mafia-mafia dakwah, ya, untuk memperkaya diri sendiri, uang-uang umat. Kalau uang-uang umat dia beli untuk yayasan, enggak boleh diambil uang di situ. Udah dia ngarepin pahala aja. Sebagai ya, inisiator. Inisiator. Uangnya uang umat. Sebagai inisiator aja dia. Dapat pahala dia. Enggak usah dia gaya-gaya jadi pemilik. Apa itu bukan milik dia, milik umat. Duit-duit umat. Enggak ada peran dia yang menyatakan ini milik saya. Nah, yang kayak begini banyak ya. Saya ngomong-ngomong kayak begini itu bukan berdasarkan cerita ya, yang saya langsung lihat. Bahkan saya itu pernah jadi korban. Ada orang deketin saya dulu, bilang mau bikin lembaga pendidikan yang murah, gratis. Tolong carikan donatur. Saya kenalin donatur. Habis itu dia memperkaya diri sendiri sampai hari ini. Kurang ajar itu. Ya. Nah, itu kurang ajar. Dan waktu itu saya mengikat donaturnya, tolong dimasukkan ke dalam kepengurusan. Masuk. Karena dia jadi pembina, dia depak semua. Dia dan keluarganya. La ilaha illallah. Sampai hari kiamat gak akan saya lupain itu. Sampai hari kiamat. ya, pengkhianat seperti itu, ya, pengkhianat seperti itu. Yang kayak begini-gini banyak, belum lagi yang di depan muka saya, yang di depan muka orang-orang. Nah itu yang kayak begini, ini penjahat semua ini, berkedok dakwah. Ya, kalau orang-orang cerita Harun Masiku, Harun Masiku, ini Harun Masiku versi orang ngaji ini, penjahat. Ya. Bukan hak dia, dia ngambil, dia memperkaya diri. Bukan hak dia. Bukan hak dia. Duit-duit umat dia yayasan, dia ngajuin proposal atau dia buka kumandang pengumuman. Yang ekspektasi umat udah paham lah kalau dibuka donasi buat pendidikan, wah nanti. Nah, kalau dia mau memperkaya diri sendiri, duit-duit dia 100% sana. Nggak usah bikin yayasan, bikin PT. Jangan yayasan, bikin PT. PT sekolah ini, PT Ponpes ini, 100% duit dia. Nah itu baru, silakan di situ dia main bisnis di situ. Terus dia kelola niat dia, mau main niat ibadah juga, ya bagus lah itu. Dia kelola juga niatnya. Awalnya bisnis, terus ini sekolah, masa saya full bisnis, saya niat juga lah. Silakan. Mending begitu ya. Ini begitu, 100% duit dia. Habis itu dia terapkan biaya yang mahal karena dia ada untung juga selain untuk menjaga fasilitas. Jangan bikin yayasan, tapi PT. Ya udah perusahaan layaknya industri. Ya, jadi industri penghasil uang, silakan aja, enggak ada yang larang. Orang PT, ya. Duit-duit dia sama kayak seluruh PT-PT yang ada di semua negeri. Duit-duit dia atau para investor. Nah, investor mendapatkan juga profit ya. Ini kan enggak, umat enggak ngarepin ketika umat donasi. Mana bulanan buat saya? Enggak ada umat kayak begitu kan? Enggak ada. Umat mengharapkan apa pahala? Baza. Tidur ente. Enggak, ngapain khusyuk ngeliat kitab? Hah? Oh, Masya Allah. Sampai begitu ini. Kitab dilihatin. Tapi barakallahu fiik. Lanjut baca fiqhul hadis. Udah ya? Fiqhul hadis al-awwal afdalu shadaqati ma baqiya ba'daha mustaghnian. Ya. Sedekah yang paling afdal ialah man baqiya ba'daha, yaitu yang tetap ada harta tersebut dari si pemilik sedekah, si pemilik harta yang bersedekah itu masih tetap ada, mustaghnian, yang dia cukup dengan sisa harta yang ada. Kenapa? Fa innahu la yandamu 'alaiha, dia tidak akan menyesal, bal yusarru biha, bahkan dia akan dibahagiakan dengan hal tadi. Ini sebaik-baik sedekah. Mungkin antum bertanya, gimana dengan Abu Bakar Siddiq? Nah, yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah pada perang Tabuk. Lihat, perhatikan. Sebaik-baik sedekah ialah ma baqa ghina, yang hartanya itu tetap ada setelah itu. Kenapa Nabi SAW menyatakan demikian? Kata pensyarah di sini. Kenapa? Karena kalau orang bersedekah dengan sesuatu hal dari hartanya, kemudian masih sisa buat diri dia, sehingga dia bisa menginfakkan pada keluarganya, karena dia tidak menyesal setelah itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada rasa penyesalan di situ, dan keluarganya pun ridho. Dan waktu itu memang momen yang sangat dibutuhkan harta kaum muslimin untuk berangkat ke perang Tabuk yang membutuhkan biaya yang besar. Memang momennya butuh. Maka semua sahabat berlomba-lomba. Bahkan ada perlombaan antar individu kaum muslimin waktu itu. Boleh fastabiqul khairat. Umar bin Khattab membawa seluruh hartanya, setengah hartanya, dan Umar merasa dia akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Enggak bisa dikalahin memang Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak ada rasa penyesalan. ya. Dan tidak melalaikan kewajiban Abu Bakar untuk tetap memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ketika bapaknya Abu Bakar yang buta telah masuk Islam, menanyakan kepada cucunya, anak-anaknya Abu Bakar, apakah bapakmu menghabiskan seluruh hartanya untuk perang Tabuk? Enggak, masih ada. Anak-anaknya yang menutupi. Ya. Paham gak sini? Karena Abu Bakar gak ada rasa penyesalan. Berikutnya itu momennya momen yang memang sangat dibutuhkan harta kaum muslimin di perang Tabuk. Dan Abu Bakar menyadari hal ini. Ya, saya barakallahu fiik. Kalau kayak zaman sekarang, kayak misalkan penghasilan seseorang 5 juta UMR, di atas UMR dikit lah ya. Kontrak rumah sebulan gope, sisa 4,5. Nafkah bulanan istri belanja token ya. Kalau udah gaji 5 juta jangan poya-poya berarti. Ya. Enggak usah yang macam-macam. Ya, sehari 60.000, 50.000, 70.000 lah. 1,5 sampai 2 juta makan. Token listrik 2,5. Udah betul. Udah banyak ya. 2,5. Tambah tadi gopek apa? Kontrakan. Berarti udah berapa tuh? 3,75. Beli pulsa 2,5 lah sama istrinya dia. 4 juta. Sisa 1 juta ya. Sisa 1 juta. Ya, bayar anak sekolah. Kalau gaji 5 juta jangan ke pondok yang mahal-mahal itu. Udah SD Impres aja. SD IT yang jarang juga yang murah ya. Mahal-mahal semua. Ya udah SD yang murah-murah. Sisa 500, sisa 400, ya udah dia nafkahi. Masih tetap bisa berinfak tiap bulan. Dia berinfak 300, 400. Ya sisa cepek, ya udah berinfak dia tiap bulan 100.000. Ya, apakah dia donasi ke masjid, ke pondok pesantren, ke janda anak yatim, ya, atau yang lainnya? Untuk dakwah, nah, itu bulanan, walaupun cuma bulanan 100.000, masih bisa berinfak. Ya, baik. Asani yang kedua, tafdilul ghina lirajuli salih alladhi yakumu bihaqqil faqiri fil ma'al. Tafdilul ghina. Ya. Nah, ini diutamakannya kecukupan bagi orang saleh yang dia telah menunaikan hak-hak orang fakir, yaitu dengan berinfak kepada orang fakir tadi ya secara harta. Nah, ini dia, kalau dia ada kecukupan, nah ini ada keutamaan buat dia. Asalis yang ketiga, karohiyatus su'ali wa tanfiru minhu. Dibencinya meminta-minta dan tanfir. Kita harus menjauhkan diri dari hal tersebut. Ya. Boleh meminta-minta dalam hal tadi, darurat tadi. Enggak boleh kalau dalam rangka memperkaya diri sendiri. Ya. Meminta-minta ini enggak boleh, apakah dalam bentuk terang-terangan maupun secara terselubung. Secara terselubung. Ya. Bikin status di WA. Ya. Anak sakit. Ya, mana gaji kurang lagi. Nah. Ya. Mau bayar kontrakan, habis rumah, pas, ya, lagi duit, dompet ceret gitu segala macamnya, terselubung biar nanti orang iba, jangan, nah itu. Jadi wa annahu la yajuz illa li daruratin mulihatin, karena itu enggak boleh kecuali karena darurat yang sangat mendesak. Arabi awlan nasi bin nafaqatihi walladhi yajibu alayka nafaqatuhu. Orang yang paling berhak ya, paling utama untuk dinafkahi, dialah yang wajib bagi anda untuk menafkahinya. Ya, itu keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, dan seterusnya baru. Al-khamis wujubu nafaqati zaujati wal abdi wal ibni alal mar'i. Wajibnya menafkahi istri, budak, anak bagi seseorang. Namun budak ya, bukan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga, ART, PRT, itu mereka pegawai. Ya. Kalau kita punya pembantu rumah tangga ya kewajibannya, kewajiban memberikan hak pegawai, gaji. Mereka kerja, mereka bukan pembantu. Nah, artinya bukan pembantu, bukan budak. Maka kemaluannya haram. Kalau mereka ada di rumah, wajib berhijab, wajib menjaga diri. Ya. Baik. Dan sebaiknya orang yang punya pembantu rumah tangga ini, ya, kalau bisa jangan tinggal di situ. Kalaupun tinggal di situ, kenapa? Nanti fitnah ke si tuan suami bos. Ya. Karena betapa banyak perzinahan, perselingkuhan antara seseorang dengan asisten rumah tangganya yang perempuan. Ya. Berarti kalau asisten rumah tangganya perempuan, dia mulai beroperasi jam kerja itu di jam-jam yang sang suami gak ada di rumah. Ya. Sama kalau asisten rumah tangganya cowok, pria. Ya. Dia jangan masuk-masuk rumah, di luar rumah aja. Atau di jam-jam yang si istri gak ada. Jam berapa istrinya gak ada? Tahu deh. Ya. Tapi barakallahu fiki. Ya. Nah, berikutnya. Dibaca. Oke, Fakhruddin. Haddatsana Muhammad. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Muhammad ibn Ajlana عن المقبوري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر شرح الكلمات Sadaqatun sadaqatin al-muradu biha huna an-nafaqatu anta absaru ay anta adra bidawi qurbaka qurbaka faqaddima al-ahwaju minhum faqaddim al-ahwaja minhum fal-ahwaja fikul hadis. Fikul hadis di mana? Bacain. Fikul hadis al-awwalu rattaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ini? Aulawiyah. Aulawiyah an-nafaqati wa bayyana ahamiyataha wa fadlaha. Fa'a'zamuha nafaqatul mar'i ala qada'i hajatihi, thumma nafaqatu ala az-zawjati, thumma nafaqatu ala al-mamluki. Nah. Kemudian Imam Bukhari membuka di hadis ke nomor 197 sampai dari Abu Hurairah. Qala amarani amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin. Rasulullah sallallahu memerintahkan bersedekah, faqala rajul indi dinar. Ada seorang yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar." Qala anfiqhu ala nafsik. Kata Nabi, "Infakkan aja satu dinar itu untuk dirimu sendiri, buat makanan bulananmu." Qala indi akhar, saya punya satu dinar yang lain. Qala anfiqhu ala zaujati, nafkah itu keluargamu, istrimu, kalau punya anak, anakmu juga. Qala indi akhar qala anfikhu ala khadimik. Semua anta absur. Infakkan itu untuk pembudakmu. Kemudian engkau yang lebih tahu. Ya. Nah, apa yang dimaksud sedekah di sini? Ya. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk bersedekah. Ai al-muradu huna an-nafaqah. Yang dimaksud di sini adalah menafkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menafkahi. Untuk memberi nafkah maksudnya. Memberi nafkah yang wajib bagi kita untuk kita nafkahi. Pertama nafkahi diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita nafkahi orang lain, kita enggak kasih makan buat diri kita sendiri. Kelaparan diri kan konyol. Ibda' binafsik, kata Nabi. Mulai dari dirimu sendiri. Mau nyelamatin diri apa diri kita, keluarga kita dari neraka, ku anfusaku. Jaga diri kalian dulu, baru ahlikum nar. Baru keluarga kalian. Ya. Kata orang tadi saya punya dinar yang lain, kata Nabi, infakkan dengan dinar itu keluargamu, istrimu. Punya dinar yang lain, infakkan untuk pembantu. Semua anta absar. Kemudian kau yang lebih tahu. Anta absar, anta adra. Engkau yang lebih tahu. Bidawi kurba ka. Tentang orang-orang terdekat. Kurba itu kalau enggak mudaf pakai pakai dia alifnya alif maksur. Alif maksur. Ya, kalau dia enggak pakai enggak jadi mudaf, karena dia jadi mudaf, ya, akhirnya pakai hamzah. Kurba begitu. Nah, engkau yang lebih tahu bidawi kurbaka, tentang orang-orang terdekatmu, ya, yang akan dinafkahi. Faqaddim, maka dahulukanlah, prioritaskanlah al-ahwaja minhum fal-ahwaja. Yang paling membutuhkan diantara mereka dari nafkahmu, kemudian yang paling membutuhkan berikutnya lagi. Skala prioritas. Jangan sampai juga berbuat baik kepada orang lain, jor-joran menafkahi orang lain, istri sendiri ditelantarkan, anak sendiri ditelantarkan. Itu enggak benar, konyol. Ya. Emang ada kayak gitu? Ada. Ya. Dia traktir temannya, beliin temannya itu, beliin temannya ini. Ya, istrinya pas-pasan. Dia gak pernah bawakan makanan untuk istrinya. Kalau lagi nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, dia yang bawa semua martabak, bawa cimol, pentol. Wedongkal. Dia yang bawa semua, bawa pizza. Istrinya gak pernah dibawain, anak-anaknya gak pernah dibawain. Itu aneh, ada yang kayak gitu. Aneh, ada. Meskilah itu. Hah? Emang ada? Ada itu. Nah, itu konyol itu. Dia gak tahu skala prioritas dalam berbuat baik. Nah, fikul hadis rattaba Rasulullah SAW aulawiyatan nafaqat. Rasulullah SAW memberikan urutan tentang aulawiyah, ya, skala prioritas nafkah. Wabayyanaha ahammiyataha, dan beliau menjelaskan akan urgensinya. Wafadlaha, dan keutamaannya. Fa'adzamuha nafaqatul mar'i ala qada'i hajatihi. Maka yang paling besarnya nafkah seseorang itu ialah nafkah untuk menunaikan hajat dia sendiri. Dia berikan dahulu hak dia, makan dia, ya, dan seterusnya. Summa nafaqatu ala zaujati, kemudian nafkah dia kepada istrinya. Summa nafaqatu ala mamluki, kemudian nafkahnya kepada budaknya. Ya, jadi budak itu urutannya berikutnya setelah istri. Maka Islam memperhatikan budak, enggak disiksa budak, diberi makan. Apa yang dia makan di pembahasan kemarinnya? Ya, diberikan pakaian. Apa yang dia kenakan tuh? Jadi dia apa budaknya, kalau budak dia pakai baju gamis haramain, budaknya pakai haramain juga. Hari ini dia makan, ya, makan enak, makan opor ayam, makan kebuli kambing. Kalau dia punya budak, budaknya sama makan itu, ya. Dia minum susu, budaknya minum air tajin. Ini dia makan opor ayam, budaknya makan sisa tulangnya. Emangnya budaknya anjing apa? Dia makan ikan, budaknya makan tulangnya. Emangnya budaknya kucing apa? Kucing aja gak layak kita kasih tulang. Tapi kucing doyan kok, dia bukan doyan, lapar. Doyan. Emangnya bisa masuk ke perut kucing apa tuh tulang? Tulang cuma gimana bisa masuk? Yang ada dia keselak-keselak mati dia. Tapi doyan kok. Siapa kucing yang disakan? Namanya? Jabrik. Doyan kok, bukan doyan, dia lapar. Mati ya? Mungkin gara-gara dikasih makan tulang sama Ahmad. Keselak dia akhirnya. Komplikasi di perut. Mati. Ya akhirat ntar dia manggil. Ngadu sama Allah. Ya Allah, Ahmad dulu nggak ngasih makan saya makan. Saya makan tulang. Yang bilang kucing doyan tulang kok, bukan doyan, lapar dia. Ya, lapar dia. Bukan doyan. Laper. Ya. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Mas babu ibadah. Ya. Sudah ini ya. Ah, kemudian babu idzakariha ayakula ma'ahu ma'a abdihi. Bab seseorang apabila dia tidak suka makan bersama budaknya. Ya. Baik. Baca sini lagi Fakhruddin. Haddatsana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Makhlad ibn Yazidin qala akhbarana Ibnu Jarijin Jurayjin qala akhbarani Abu Az-Zubairi annahu sami'a rajulan يسأله جابر عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أقلة في يده. طيب terus baca شرح الكلمات كفاه المشقة والحر أي أنه عانى المشقة في تهية أدواته وقاس حر النار في طبخ الخبز وتشوية اللحم أقلة لقمة والعلة في إعطائه اللقمة أنه اللقمة أنه تولى علاجه وتحمل مشقة حره ودخانه عند الطبخ. في كل حديث الحث على تقريم المملوك وتشجيعه وذلك بإجلاسه معه على الطعام أو إعطائه من الطعام على الأقل وهذا من مكارم الأخلاق ومن ميزات هذا الدين الحنيف. حديث yang 198 di bab 100 bab ini yang Imam Bukhari membawakan sanadnya dari Ibnu Muhammad bin Salam, dari Makhlad bin Yazid, dari Ibnu Jurayj. Ia mengatakan Abu Zubair telah mengabarkan sebuah hadis padaku annahu sami'a rajulan, bahwa ia mendengar seseorang yas'alu Jabiran bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an khadimir rajuli, tentang pembantu seseorang. Idza kafahu al-mashaqqata wal harra, apabila itu telah mencukupi pembantunya dari kesulitan dan kepanasan. Ya. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu memanggil pembantunya, memerintahkan pembantunya untuk mengundangnya makan bersama tuannya kalau si pembantunya itu udah capek panas-panasan? Tuannya itu apakah manggilnya makan bersama dia maksudnya? Kata Jabir bin Abdillah, "Na'am, iya Nabi begitu. Fa in kariha ahadukum ayat ma'ah falyut'imhu uklitan fi yadihi." Apabila salah seorang di antara kalian enggak suka dia makan bersama pembantunya, ya udah dia berikan suapan makanan itu di tangannya untuk pembantunya. Nah, berikan aja, mana tangan nih makanannya, dikasih. Nah. Baik, lihat di situ kafahul masyaqqata wal harra ay annahu ana al masyaqqata. Ya. Ana yu'ani mu'ana artinya menderita. Bahwasanya pembantunya ini menderita, mengalami penderitaan al-masyaqqah. Ya. Beban yang berat. Ya. Fi tahiyati adawatih, untuk menyiapkan perangkat-perangkatnya, perabotan-perabotannya. Wa qasa haran nari. Dan dia pun qasa, sama maknanya ana, qasa yuqasi. Menderita juga, menanggung panas, panasnya api. Di mana? Fi tabkhi, ketika memasak di dapur. Fi tabkhil khubzi, memasak roti. Wa tashwiyati laham, memanggang daging. Pembantunya itu kepanasan di dapur, panas zaman dulu. Di dapur nyala api semua, dapurnya digurun lagi. Wah, pembantunya kasihan. Ya. Ya, maka dipanggil tuan apa oleh tuannya pembantunya, "Ya, sini makan." Ya. Makan bersama dia. Kalau dia enggak mau makan bareng sama pembantunya, falyut'imhu uklitan. Ya. Fi yadi. Maka diberikan uklih, itu luqmah, suapan, diberikan suapan buat makanan pembantu itu di tangannya. Wal illatu fi itaihi al-luqmata, alasan diberikan suapan tadi kepada pembantunya, annahu tawalla ilajahu, ya bos, tuannya ini tawalla, bertanggung jawab untuk mengobati dari si pembantunya tadi kepanasan gitu. Dia bertanggung jawab untuk ilaj. Wa tahammala masyaqqata harrihi. Karena si pembantu ini telah tahammal. Dia menanggung beban kesulitan pekerjaan dia. Wa harrihi wa dukhanihi, panasnya, asapnya. Inda tabakh, inda tabkhi. Ketika memasak untuk tuannya. Fikul hadis al-hasu ala takrimil mamluki wa tasjihi. Ya, anjuran untuk memuliakan budak, watasjihi, dan memberikan dia semangat, motivasi, wadzalika bi ijlasihi ma'ahu ala ta'am, yaitu dengan ijlas, ya, mengajak dia duduk, ya, si budak tadi bersama tuannya untuk makan bareng, wa itaihi minat ta'am ala laqal, atau minimal kalau dia enggak mau, enggak, dia enggak suka budaknya makan bareng dia, minimal alal aqal dia berikan makanan pada budaknya. Ini jatah kamu makan, dah kamu makan sana. Tapi kalau bagusnya sini makan bareng sama aneh. Budaknya merasa dihargai enggak? Dihargai. Makanannya sama dengan apa yang dimakan tuan. Pakaiannya sama. Tuannya gak pernah mukul. Diajak makan bareng. Waduh, itu itu Islam ngajarin itu. Ya, kalaupun tuannya lagi nggak demen makan bareng pembantu, tetap dikasih ini jatah ente. Ya, saya makan di sana ya, ente di sini. Seneng nggak budak kayak begitu? Seneng, Herin ya. Kalau gitu Herin mau juga jadi budak kan? Jangan, jangan Herin. Jadi budak itu berat, ya. Lagi pula banyak kewajiban atau hak dalam Islam, ya, berkurang karena status perbedaan antara budak dan merdeka. Jadi orang yang merdeka. Baik. Wa hadza min makarimil akhlaq, dan ini termasuk di antara akhlak yang mulia. Wa min mizati hadzal din al-hanif, dan termasuk di antara karakter ciri khas agama Islam ini yang hanif ini. Ya. Baik. Berikutnya babun yut'imu al-abada mimma ya'kulu. Seorang tuan memberikan makan budaknya dari apa-apa yang dia makan. Ya. Lihat di situ satu hadis 199. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Maslama qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah anil Fadl ibn Mubashir qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Kata Fadl, saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, kana Nabi Yusuf bil mamlukina khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar berbuat baik kepada para budak. Wa yaqulu, dan bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makan dari apa-apa yang kalian makan. Wa albisuhum min lubusikum, berikan mereka pakaian dari pakaian kalian juga. Wa la tu'adzibu khalqallahi, jangan kalian siksa hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, yaitu budak-budak tadi. Ya, ini dikata Syekh di sini, undur syarh al hadis, lihat syarh hadis di pembahasan sebelumnya, karena ini sudah waktu itu. Tapi nanti kita lanjut ke bab berikutnya, masih tentang berbuat baik pada budak. Ya, bab ini masih panjang ya, pembahasan tentang budak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.